berbakti kepada kedua orang tua kita. Di annahuma ahaqqun nasi bil adabi wa bi husnil muamalati wa karimil akhlaqi wal adab. Karena keduanya, kedua orang tua kita adalah manusia yang paling berhak dengan adab terbaik yang kita miliki, dengan muamalah terbaik yang kita miliki, dengan akhlak terbaik yang kita miliki. Kedua orang tua kita adalah sosok manusia yang paling layak, yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan adab dan akhlak kita. Kaifala, bagaimana tidak, kata penulis. Waqad qarana Allahu haqqahuma bihaqqihi fi akthar min ayatin min kitabihi azza wa jalla. Bagaimana tidak? Ya Allah Subhanahu wa taala telah menyandingkan hak kedua orang tua kita dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Allah gandengkan hak kedua orang tua dengan hak Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam lebih dari satu ayat. Kalau kita membuka lembaran-lembaran mushaf Al-Qur'anul Karim, kita akan dapatkan banyak sekali ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelah hak Allah, hak kedua orang tua kita. Yang menunjukkan bahwasannya keduanya memiliki kedudukan yang sangat tinggi di hadapan Rabbul Alamin, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kewajiban setiap anak adalah berbuat baik, berbuat ihsan, ya, bermuamalah dengan muamalah yang terbaik, berakhlak yang mulia dengan kedua orang tuanya. Di antara dalilnya adalah firman Allah Tabaraka wa taala di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memerintahkan kepadamu agar jangan engkau beribadah kecuali hanya kepadanya. Jangan engkau beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ini perintah untuk tauhid. Ya, perintah untuk menegakkan tauhid dan menjauhi segala macam bentuk kesyirikan. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman setelahnya, wa bil walidaini ihsana, dan Rabbmu memerintahkan kamu untuk berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Ini di antara dalil yang menunjukkan bahwasannya dinul Islam, agama Islam adalah agama yang mengajarkan akhlak yang mulia, ya, berbakti kepada kedua orang tua kita. Dalil yang lain adalah firman Allah Tabaraka wa taala di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-151. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad, kemarilah, ya, aku bacakan untukmu apa-apa yang diharamkan oleh Rabbmu. Apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, alla tusyriku bihi syai'a. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan kesyirikan. Maka jangan kamu berbuat syirik, mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa bil walidaini ihsana, dan Allah perintahkan kamu untuk berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Ini perintah dari Rabbul Alamin, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana perintah berbakti kepada orang tua di ayat tersebut datang setelah larangan untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang menunjukkan bahwasanya hak kedua orang tua itu sangat tinggi di hadapan Rabbul Alamin, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain, di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan beribadahlah kamu hanya kepada Allah dan jangan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Tegakkan tauhid dan jauhi segala macam bentuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Di ayat yang lain, di dalam surat Luqman ayat yang ke-14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Kata Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kepadaku, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada kedua orang tuamu, manusia yang paling berjasa dalam kehidupan seorang anak. Ya. Setelah Allah perintahkan kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Allah perintahkan kita untuk bersyukur kepada kedua orang tua kita. Untuk berterima kasih kepada kedua orang tua kita, karena dinul Islam, agama Islam adalah agama yang mengajarkan setiap muslim dan muslimah untuk menjadi orang yang berusaha membalas kebaikan orang lain yang berbuat baik kepada dirinya. Agama Islam menuntun kita untuk menjadi pribadi yang tidak mudah melupakan kebaikan orang lain. Islam mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang senantiasa menghargai jasa orang lain. Dan manusia yang paling berjasa dalam kehidupan kita adalah kedua orang tua kita, yang keduanya menjadi sebab dan wasilah adanya kita di dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Seorang hamba tidak dikatakan sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah, ya, tatkala dia tidak mampu berterima kasih kepada manusia yang berbuat baik kepada dirinya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Barang siapa yang berbuat baik kepada dirimu, maka balas kebaikannya. Balas kebaikannya. Fa in lam tukafi'uhu fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tumuhu. Kata Nabi yang mulia, jika sekiranya engkau merasa tidak mampu membalas kebaikan orang tersebut, maka minimal doakan kebaikan untuk dirinya. Doakan kebaikan, terus doakan kebaikan dan doakan kebaikan, sampai engkau mengira bahwasanya doa-doa tersebut sudah cukup membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepada dirimu. Itulah, ya, ajaran Islam. Islam mengajarkan kita untuk senantiasa membalas kebaikan orang lain, ya. Dan yang paling layak untuk kita balas kebaikannya adalah kedua orang tua kita. Kata penulis, hafizahullah ta'ala, wal ayatu fi hadzal ma'na kathiratun, dan ayat-ayat yang semakna, yang memerintahkan seorang muslim dan muslimah untuk birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tuanya, sangat banyak di dalam Al-Qur'anul Karim. Walidza saddara al-Imam al-Bukhari kitabahu al-Adab al-Mufrad bi abwabin 'adidatin fi birrul walidain. Dan di antara bentuk kecerdasan al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, di antara bentuk kefaqihan al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, beliau mengawali, ya, kitab beliau, yakni kitab Al-Adabul Mufrad, dengan bab-bab yang berkaitan dengan masalah birrul walidain. Ya. Lihat bagaimana kecerdikan seorang al-Imam al-Bukhari. Bagaimana kedalaman ilmu seorang al-Imam al-Bukhari di dalam kitab adabnya yakni al-adabul mufrad, al-imam membawakan ya di bab-bab yang pertama adalah bab-bab yang berkaitan dengan birrul walidain, dengan kewajiban berbakti, keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Wa hadhihi laftatun 'azimatun minhu rahimahullah. Ini merupakan isyarat yang sangat agung dari seorang al-imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Beliau mengisyaratkan dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad ila annal walidaini huma ahaqqun nasi bil adab wa husnil muamalah wa karimil akhlaqi wal adab. Ya, beliau mengisyaratkan bahwasannya kedua orang tua adalah sosok manusia yang paling berhak dengan adab terbaik yang kita miliki, dengan muamalah terbaik yang kita lakukan, dengan akhlak mulia yang kita miliki. Ya. Wa ka'annahu yaqul, ya, dengan adanya bab-bab birrul walidain di awal-awal kitab Al-Adabul Mufrad, seolah-olah beliau ingin mengatakan kepada kita semuanya, ya, seolah-olah beliau ingin menyampaikan kepada kita semuanya, ya man taqra adab syariah al-azimah wa akhlaq al-islam al-fadilah, i'lam anna ahaqqan nasi bihadihi al-adab wa awlahum bihadihi al-akhlaq humal walidan. Seolah-olah Al-Imam Al-Bukhari ingin menyampaikan kepada kita semuanya, wahai orang yang membaca adab-adab syariat yang sangat agung, wahai seseorang yang membaca akhlak-akhlak Islam yang mulia, ketahuilah bahwasannya sosok manusia yang paling berhak dengan adab-adab tersebut, yang paling utama dengan akhlak-akhlak tersebut, mereka adalah kedua orang tua kita. Nah, maka praktekkan adab yang baik, praktekkan akhlak yang mulia di hadapan kedua orang tua kita. Li'annahuma ahaqqun nasi bihusni suhbah. Karena keduanya, ya, adalah sosok manusia yang paling berhak untuk dipergauli dengan baik. Wa awlan nasi bitta'amuli bil adabil karim wal khuluqil fadil. Kedua orang tua kita adalah manusia yang paling utama untuk kita pergauli dengan akhlak dan adab yang mulia, dengan akhlak yang tinggi. Wal muslimu matlubun minhu an yu'amila jami'a ibadillahi bidhalik. Lakin al-walidan ahakku wa awla. Lakin al-walidani ahakku wa awla. Kata penulis, seorang muslim dituntut untuk bisa bermuamalah dengan baik dengan semua hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim, ya, diperintahkan untuk bermuamalah, berinteraksi dengan baik, dengan adab yang mulia dengan semua hamba Allah subhanahu wa ta'ala, siapapun dia. Ya. Akan tetapi, yang paling berhak dan paling utama untuk kita pergauli dengan baik adalah kedua orang tua kita. An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata, sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah azza wa jalla. Kata Ibn Mas'ud, aku pernah bertanya kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, apakah kiranya amalan yang paling Allah subhanahu wa ta'ala cintai? Apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Maka Nabi yang mulia menjawab, qala as-salatu ala waktiha. Amalan yang paling Allah cintai adalah salat, ya, di awal waktunya. Mengerjakan salat, ya, di awal waktu. Qultu thumma ay, kemudian apalagi ya Rasulullah amalan yang Allah cintai? Qal, Nabi yang mulia mengatakan, thumma birrul walidain, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Qultu thumma ay, kemudian apalagi ya Rasulullah? Qala thummal jihadu fi sabilillah. Amalan yang paling Allah cintai setelah itu adalah berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Mas'ud berkata, Qala haddathani bihinna walau istazadtuhu lazadani. Kata Ibn Mas'ud, Nabi yang mulia mengabarkan kepada aku tentang amalan-amalan tersebut. Dan sekiranya aku meminta tambahan kepada Nabi tentang amalan-amalan yang terbaik yang Allah cintai, niscaya Nabi akan tambahkan amalan-amalan tersebut. Kata Syekh Abdul Razak, hafizahullah ta'ala, mengomentari hadis di atas. Kata beliau, hadza fihi hirsu sahabati radhiyallahu anhum ala ma'rifati tafadulil a'mali wal muqaddam minha. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang bagaimana hirsnya para sahabat, bagaimana semangatnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengetahui, ya, yakni tingkatan-tingkatan amalan, untuk mengetahui, yakni tingkatan-tingkatan amal kebaikan, dan untuk mencari tahu mana yang paling utama di antara amalan-amalan tersebut. Wa hirsuhum ala ma'rifati ma tunalu bihi mahabbatullah azza wajal. Dan hadis ini juga menjelaskan kepada kita semuanya bagaimana semangatnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencari tahu amalan-amalan yang bisa mendatangkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala, yang seandainya mereka amalkan, mereka akan mendapatkan mahabbatullah azza wajal. Para sahabat Rasulullah adalah sosok-sosok manusia yang paling bersemangat di atas amal kebaikan, yang paling bersemangat di dalam mencari amalan-amalan yang terbaik. Para manusia, ya, yang paling bersemangat di dalam mencari kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ayyul amali ahabbu ilaihi. Ya, mereka sangat bersemangat di dalam mencari amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa nabi'un an shiddati raghbatihim fil khairi wa ma'rifatil ahabbi wal afdal liyaf'aluhu wa liyanalu bidhalika mahabbatallahi lahum. Ya, semua hal itu, semuanya terpancar, ya, semuanya keluar dari keinginan, ya, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mencari jalan-jalan kebaikan. Semuanya terpancar, semuanya keluar dari keinginan para sahabat untuk mengetahui mana amalan yang paling Allah cintai, mana amalan yang paling utama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala untuk mereka amalkan tentunya, untuk mereka kerjakan. Jadi mereka belajar, mereka menuntut ilmu, mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya semata-mata untuk menjadi wawasan, tidak. Ya. Bukan hanya sebatas untuk mencari tahu, tidak. Tapi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka bertanya tentang kebaikan untuk mengamalkan kebaikan tersebut. Ya. Dengan tujuan agar mereka mendapatkan mahabbatullah azza wajal, mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad kana min du'ai nabiyina sallallahu alaihi wasallam fi ma sahha anhu wa as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Kata penulis, di antara doa yang sahih, yang valid dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah doa yang Nabi ucapkan, ya Allah, as'aluka hubbak, aku memohon, ya, kecintaanmu. Aku mohon ini kecintaanmu. Wa hubba man yuhibbuk, dan aku mohon kepada engkau agar bisa mencintai orang yang mencintai dirimu. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, dan aku mohon kepada engkau ya Allah agar bisa mencintai setiap amalan yang mendekatkan diriku kepada jalan-jalan yang engkau cintai. Ini doa yang sangat luar biasa yang Nabi ajarkan kepada kita semuanya agar kita mendapatkan pintu-pintu kebaikan. Minta agar dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mencintai orang-orang yang Allah cintai. Ya. Atau mencintai orang-orang yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mencintai setiap amalan yang bisa mengantarkan kita untuk mendapatkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Kata penulis, وَيَدُلُ الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ شُعَبَ الْإِيمَانِ وَخِصَالَ الدِّينِ مُتَفَوِتَةٌ فِي الْأَفْضَلِيَّةِ. Hadis di atas juga menunjukkan kepada kita bahwasannya cabang-cabang keimanan, ya, bahwasannya yakni amalan-amalan di dalam agama kita itu bertingkat-tingkat keutamaannya, berbeda-beda, ya, bukan hanya satu tingkatan. Setiap amalan dengan amalan yang lainnya itu berlebih kurang nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaisat rut ala rutbatin wahidatin. Cabang-cabang keimanan, ya. Amalan-amalan agama itu bukan hanya satu tingkatan saja. Tapi bertingkat-tingkat dan nilainya berlebih kurang satu sama lainnya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadisnya, al-imanu bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittuna syu'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Kata Nabi yang mulia, keimanan itu memiliki 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang. Dan cabang iman yang paling afdal, yang paling tinggi adalah ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan rasa malu itu merupakan salah satu di antara cabang keimanan. Fal imanu dzu syu'abin. Kata penulis, maka keimanan itu bercabang-cabang. Minha ma huwa a'la. Di antara cabang iman ada yang paling tinggi. Wa minha ma huwa adna, di antara cabang iman ada yang paling rendah. Wa syu'abul a'la ahabu ila Allah azza wajal min syu'abil adna. Dan cabang iman yang lebih tinggi, yang paling tinggi, lebih Allah cintai daripada cabang keimanan yang lebih rendah. Wa kulluha habibatun ila Allah azza wajal, meskipun semuanya dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap cabang keimanan, baik yang paling tinggi sampai yang paling rendah, semuanya dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi, ya, kadar kecintaan Allah terhadap cabang iman yang paling tinggi itu lebih tinggi, ya, daripada cinta Allah kepada cabang iman yang paling rendah. Nah, maka hadis yang mulia ini mengajarkan kepada kita semuanya bahwasannya syariat Islam itu bertingkat-tingkat, ya, cabang-cabang keimanan itu berlebih kurang. Nah, maka seorang muslim berusaha bersungguh-sungguh untuk mencari jalan-jalan kebaikan yang bisa mengantarkan dia kepada cinta Allah subhanahu wa ta'ala dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara pintu terbaiknya adalah pintu yang bernama birrul walidain. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk bisa mengamalkan akhlak-akhlak Islam, adab-adab Islam, secara khusus kepada orang yang paling berhak untuk kita bergaul dengan baik, yaitu kedua orang tua kita. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Apa-apa yang hak semata-mata taufik dari Allah, yang salah dan kurang karena kesalahan dan kekurangan ilmu yang saya miliki. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin وآله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم